Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, tiada hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali walaupun sedikit agak telat, dan khususnya bagi ikhwah studio ana mohon maaf atas keterlambatan ini. Tapi mudah-mudahan insyaallah waktu yang tersisa kita bisa manfaatkan secara maksimal insyaallah untuk bisa mempelajari bahasa Arab yang hari ini atau malam ini insyaallah kita masuk ke ad-darsus sadisa asyar, pelajaran 16. Silakan bagi ikhwah dan akhwat di rumah, silakan buka bukunya. Kita di ad-darsus sadisa asyar, pelajaran 16, jilid kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah, di halaman 109, 109. Dan di pertemuan yang lalu kita sudah membaca dialog yang ada ini, sudah kita baca dan sudah kita pahami seluruh daripada mufradatnya. Dan malam ini insyaallah kita akan murojaah. Malam ini sebelum kita masuk ke latihan-latihan yang ada, kita murojaah sebentar, kemudian setelah itu kita masuk ke latihan-latihan yang ada. Dan alhamdulillah malam ini kita minta kepada ikhwah di studio untuk bisa membantu murojaah. Nah, tafadhal, man yaqra, siapa yang baca duluan? Anta takunu al-ab. Ya Rabbi, anta al-ab. Wa anta ya Edmiko, anta al-talib. Al-abna. Al-abna, na'am. Al-abna, na'am. Tafadhal. Aturiduna shay'an minas suqi ya abna'i? Anal ana adhabu ila al-masjidi wa sa'adhhabu ila as-suqi ba'da as-salati. Na'am, nuridu ashya'a kathiratan. Madha turidu ya Umar? Shaghil al-mikrofon, al-mikrofon lam yashghal ba'd. Shaghil al-mikrofon. Khalas? Ay, na'am. Madha turidu ya Umar? Uridu qalaman. Ama indaka qalamun? Bala, indi qalamun azraku. Uridu qalaman ahmaru. Madha turidu anta ya Amru? Uridu daftaran. Ama staraitu laka daftaran fi usbu'il madi? Bala, walakinna dhaka daftara warakuhu ghairu musattarin. Uridu daftaran dha warakin musattarin. Madha turidu anta ya Hishamu? Ana ma uridu shay'an shay'an al-an. Aina ahukal Husainu? Huwa fil hammam. Madha yuridu huwa? Huwa yuridu halawa. Naam, syukran. Syukran lakuma. Jazakumullah khair. Antal an ya jatmika antal ab. Wa antal banat ya. Ya maulana. Anta Aisyah, Hafsah, wal banat. Mada turidna ya banati? Banati wala banatu? Mada turidna ya banatu? Ya abati, أنت اشتريت لي ملفا قبل أسبوع. نعم. أريد الآن ملفا آخر. Mada turidina anti ya Hafsatu? Uridu haqibatun. Uridu? Uridu haqibatan. Limada haqibatan? Kenapa dia masuk? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Ama indaki haqibatun? Bala, indi haqibatun hamra'u. Uridu haqibatan ukhra sauda'a. Naam. Mada turidina ya su'adu? Indi mistaratun saghiratun. Uridu ukhra kabiratan. Naam. Wa mada turidina anti ya Laila? Uridu mushafan dha harfin kabirin. Ama turidina syai'an ya Salma? Bala, uridu mu'jaman inkilizian wa akharu faransian. Ama turidu ummuki syai'an? Ma adri a'as'aluha. Nah, hada istifham a'as'aluha. Ma adri a'as'aluha. Naam. Naam. Is aliha. Takhruju summa tadkhulu ba'da qalil. Taqulu innaha turidu thalasata amtarin min hadhal kumashi. Khudh hadhal namudaj ya abati. Nah, sa'ashtari lakum ma turiduna insyaallah. Nah, jazakumullahu khairan ya ikhwan. Telah kita baca ma'asyarul ikhwah. Sudah kita baca dan sekarang kita minta sedikit-sedikit kita terjemahkan. Dan ini sudah kita lakukan di pertemuan yang lalu, tapi tidak mengapa kita ulang sedikit lagi malam ini. Ana minta bantuan ikhwah di studio, siap? Insyaallah. Nah. Di sini antum melihat situasinya dialog antara al-ab dengan al-abna dan al-banat. Ayah dengan siapa? Anak-anaknya. Anak laki-laki dan al-banat, anak-anak perempuannya. Di sini al-ab mengatakan aturiduna syai'an. Terjemu ya ikhwan, aturiduna syai'an. Apakah kalian menginginkan sesuatu? Minasuki ya abna'i. Dari pasar, wahai anak-anakku. Naam. Anal ana adhabu ilal masjidi. Saya sekarang akan pergi ke masjid. Wasa'adhabu ilas suqi ba'da salati. Dan saya akan pergi ke pasar setelah sholat. Naam, masya Allah. Jazakumullah khair. Al-abna di sini mulai menjawab. Naam, nuridu asya'a kathiratan. Terjemuh ya ikhwan. Ya, kami menginginkan sesuatu yang banyak. Naam, asya'a jama' daripada syai'un. Syai'un asya'a. Naam. Madza turidu ya Umaru? Apa yang kamu inginkan wahai Umar? Uridu qalaman. Saya ingin pulpen. Nah, di sini antum lihat qalaman mansub. Ada sekedalik? Bala ya Ustaz. Apa posisinya di sini? Maf'ulun bih. Nah. Kalau ada maf'ulun bih, maka ada fi'il dan fa'il. Mana fi'il dan fa'ilnya? Fi'ilnya uridu ya Ustaz. Nah, uridu itu fi'il dan fa'il sekaligus. Fi'ilnya uridu dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Nah. Kita lanjutkan. Ama indaka qalamun? Bukankah kamu telah memiliki pena? Naam. Ama di sini antum lihat. Ama asalnya a kemudian ditambah dengan nafia ma. Ama. Sehingga maknanya di sini sama seperti alaisa. Atau ala. Ama indaka qalamun bukankah? Nah, jadi maknanya sekarang jadi bukan lagi apakah tapi bukankah. Nah. Maka jawabannya di sini kalau ya, bagaimana kalau soal untuk ama atau alaisa? Kalau bala. Ya, maka kita katakan bala. Bala. Indi qalamun azraku. Ya. Ya, saya memiliki pena biru. Pena biru. Azrak biru. Uridu qalaman ahmara. Saya ingin pena merah. Nah, di sini antum lihat di sini mulai disebutkan beberapa mufradat tentang warna. Ada azrak, kemudian di sini ada ahmar. Ada ahmar. Azrak biru. Ahmar merah. Merah. Mada turidu anta ya Amru? Apa yang kamu inginkan wahai Amru? Lihat tulisan Amru dengan Umar. Bedanya apa di sini? Wow, ada waw. Khusus untuk Amru ada wow. Ada waw. Karena kalau tidak ada waw, kalau tidak ada waw bagaimana nanti kita menyangkanya? Umar. Kita menyangka Umar. Maka untuk membedakan antara Umar dengan Amr, tulisannya yang Amr harus ditambah dengan waw. Waw Amr. Faham tuh? Faham. Kata Amru, uridu daftaran. Saya ingin buku tulis. Naam. Amashtaraitu laka daftaran fil usbu'il madhi. Bukankah saya telah membelikan untukmu buku tulis pada pekan lalu? Nah, pada usbu'il madhi, pekan lalu. Bala. Ya. Walakinna dhaka daftara warakuhu ghairu musattarin. Terjemah ya, ikhwan. Ya. Akan tetapi buku tulis itu tidak memiliki warakuhu, kertasnya tidak bergaris. Naam, ghairu musattarin, tidak bergaris. Uridu daftaran, saya menginginkan buku tulis. Dha warakin musattarin, yang memiliki kertas yang bergaris. Naam, dha di sini artinya yang memiliki, yang mempunyai. Warakin musattarin, kertas yang bergaris. Naam. Mada turidu anta ya Hishamu? Apa yang kamu inginkan wahai Hisham? Ada berapa anaknya yang sudah disebutkan di sini, ikhwan? Tadi yang pertama ada Umar, kemudian ada Amr, kemudian yang sekarang ada Hisham. Ana ma uridu syai'an al-ana. Naam. Saya tidak menginginkan sesuatu sekarang. Nah, dari semua anak-anak laki-lakinya Hisham yang tidak ingin apa-apa. Lalu Al-Ab bertanya lagi, aina akhuka Al-Husainu? Nah. Di mana saudaramu Husain? Ah, berarti ada satu lagi nama anak laki-lakinya yaitu Husain. Berarti ada Amr, ada Umar, ada Hisham, ada Al-Husain. Nah. Apa kata Hisham di sini? Tolong dibaca. Huwa fil hammami. Nah, terjemu ya, ikhwan. Iya, di dalam kamar mandi. Nah, mada yuridu huwa? Apa yang dia inginkan? Nah, dia di sini kembali ke siapa? Al-Husayn. Al-Husayn. Nah, walaupun orangnya tidak ada, tapi ditanyakan, mada yuridu huwa? Nah. Kata Hisham, huwa yuridu halawa. Nah. Dia menginginkan permen. Nah, halawa bisa manisan, bisa permen. Nah. Nah, ini al-abna. Sekarang antum lihat setelah ini gantian sekarang al-banat yang ditanya. Kata al-ab, "Madza turidna ya banatu?" Nah, terjemah ya, ikhwan. Apa yang kalian inginkan wahai putri-putriku? Antum lihat sini fi'ilnya. Mana fi'il mudhari di sini, ikhwan? Turidna. Turidna. Antum lihat di sini turidna, karena di situ dhamirnya apa? Antunna. Nah. Ala sebelumnya yuridu huwa, kemudian anta turidu. Sekarang di sini bagaimana? Antunna turidna. Ada tambahan tasrif, ada tambahan perubahan fi'il mudhari di sini. Sehingga nanti kalau kita lihat secara keseluruhan tasrif yang ada pada al-fi'il mudhari di pelajaran ini sudah mulai semakin banyak insyaallah. Nanti kita di akhir kita akan cek kembali insyaallah. Kemudian di sini yang mulai pertama kali bicara Aisyah. Aisyatu. Ya abati. Nah, terjemah ya ikhwan. Ya abati. Wahai ayahku. Wahai ayah. Ayah. Abati di sini artinya? Abuni. Abi. Abi. Ya abi. Kalimat abi bisa diganti dengan ya abati. Nah ini sebagaimana yang disebutkan misalnya dalam surat As-Saffat misalnya. Ketika Nabi Ismail ditanya oleh ayahnya, ayahnya mimpi dia akan memotong atau menyembelih anaknya. Apa kata Ismail kepada ayahnya? Ya abatif al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Abati, sehingga di sini abati kalimat fusha yang sering dipakai orang Arab, dan ini termasuk bahasa yang sangat halus yang diucapkan seorang anak kepada ayahnya. Ya abati. Faham tu, ya Fan? Nah. Antashtaraita li milaffan qabla usbu'in. Nah, terjemah ya ikhwan. Kamu telah membeli. Ayo ikhwan, jami'an. Kamu telah membeli. Wahid, itnan, thalatha. Kamu telah membelikan untukku milaffan. Sampul. Milaffan. Sampul. Nah, teruskan. Pada pekan yang lalu. Teruskan. Uridul ana milaffan akhar. Saya sekarang menginginkan sampul yang lain. Nah. Al-Ab bertanya lagi, sekarang bertanya kepada Hafsah. Mada turidina? Lihat di sini, ikhwan, fi'ilnya. Tadi di atas turidna. Sekarang di sini turidina. Nah, di sini anti. Ada sekedalik? Bala. Mada turidina anti ya Hafsatu? Terjemah ya ikhwan. Apa yang kamu inginkan wahai Hafsah? Uridu hakibatan. Saya ingin tas. Naam. Siapa yang ingin tas di sini ikhwan? Hafsah. Ama indaki hakibatun? Bukankah kamu telah memiliki tas? Bala. Ya. Indi hakibatun hamra'u. Saya memiliki tas merah. Uridu hakibatan ukhra sauda'a. Saya ingin tas yang lain yang berwarna hitam. Nah, antum lihat penggunaan warna di sini. Kalau sebelumnya di atas ada kata Ahmad. Mana ikhwan? Daftaron. Daftaron. Za warqin. La la laysa hadha. Ahmar. Aina al-alwan huna ya ikhwan? Qalaman ahmar. Naam, qalaman ahmar. Qalaman azraku dan qalaman ahmar. Nah. Lihat. Azrak, ahmar. Azrak dan ahmar di sini kalau antum perhatikan, nanti kita akan ulang lagi secara detail insyaallah setelah ini. Sifat untuk qalam. Ada sekedarik? Bala. Sifat untuk qalamun. Dan qalamun mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Maka sifatnya harus mudzakkar. Maka di sini azraku. Kemudian ahmaru. Tapi ketika di bagian bawah yang barusan kita baca, hakibatun hamra'u, lihat, bukan hakibatun ahmaru. Ahmaru berubah menjadi hamra'u. Dan begitu juga ketika sauda, itu asalnya aswadu. Tapi karena dia sifat untuk mu'annath, maka berubah menjadi sauda'u. Hakibatan ukhra sauda'a. Antum lihat harakat terakhirnya sauda'a. Mengapa dia mansub? Mengapa dia mansub dengan fathah? Hakibatan juga. Karena man'utnya hakibatan mansub. Sekedarik? Bala. Faham tak ya Maulana? Faham tu insyaAllah. Baik. Kemudian Al-Ab sekarang bertanya kepada Su'ad. Lihat, Su'ad ini nama perempuan. Jangan salah. Su'ad nama perempuan. Nah. Mada turidina ya Su'adu? Apa yang kamu inginkan wahai Su'ad? Nah. Indi mistaratun saghiratun. Saya memiliki penggaris yang kecil. Uridu ukhra kabiratan. Saya inginkan yang lain yang kabiratan, yang besar. Yang besar. Masya Allah. Lalu sekarang ke Laila sekarang. Wa madza turidina anti ya Laila? Dan apa yang kamu inginkan wahai Laila? Uridu mushafan dha harfin kabirin. Saya menginginkan mushaf yang memiliki huruf yang besar. Nah, huruf yang besar. Dha di sini antum lihat dha selalu datang sebagai mudhaf, dia butuh mudhafun ilaih. Maka dha harfin, harfin di situ majrur. Sebagai apa dia majrur? Mudhafun ilaih. Kabirin, mengapa dia ikut majrur? Na'at. Na'at dari harfin. Harfin. Nah. Sekarang kepada Salma. Ama turidina syai'an ya Salma? Terjemah ya, Khan. Bukankah kamu menginginkan sesuatu wahai Salma? Bala. Ya. Uridu mu'jaman. Saya inginkan kamus. Mu'jam di sini artinya kamus. Inkliziyan. Kamus berbahasa Inggris. Wa akhara faransiyan. Dan yang lain berbahasa Perancis. Naam. Al-Ab, tinggal satu orang yang ditanyakan sekarang. Siapa yang belum ditanya? Ummi. Istrinya. Ibu. Maka di sini Al-Ab bertanya kepada anak perempuannya, "Ama turidu ummuka syai'an?" Bukankah ibumu menginginkan sesuatu? Apa kata Salma di sini? Jawabannya, "Ma adri." Saya tidak tahu. Ma adri, saya tidak tahu sekarang. Beda dengan kalimat la adri. La adri sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Jadi sekarang saya tidak tahu. A'as'aluha, apakah saya harus bertanya padanya? Nah, di sini ada dua A di sini. A as'aluha. A yang pertama istifham. Adalah istifham, pertanyaan. A yang kedua, apa itu A yang kedua? Fa'il ya, domir. Huruf asli di fi'il tersebut. Dia memang huruf asli fi'il tersebut. Dia harful mudhara'ah dari fi'il mudhari yang ada pada fi'il mudhari. Faham, Tom? Faham. Naam. Naam, kata Al-Ab, naam is'aliha. Ya, ya, tanyakanlah kepadanya. Naam, is'aliha, tanyakan kepadanya. Nya di sini kembali ke siapa ini, Ikhwan? Al-Um. Kemudian di sini ada keterangan dalam kurung. Ini keterangan situasi, bukan perkataan Salma sebenarnya. Dia sebenarnya diletakkan jangan di depan Salma. Nah, di sini menjelaskan situasi saja. Nah, bagaimana situasinya? Takhruju, apa itu takhruju? Dia keluar. Siapa yang keluar? Salma. Ya, Salma keluar. Thumma tadkhulu. Kemudian masuk. Ba'da qalilin. Beberapa waktu, beberapa saat kemudian dia masuk. Ini kenapa dia keluar? Mau ke mana dia? Bertanya ke. Bertanya kepada Al-Um. Naam. Lalu Salma memberitahukan ke bapaknya, ke ayahnya, taqulu innaha turidu thalathata amtarin min hadzal kumashi. Terjemah ya, ikhwan. Dia berkata sesungguhnya ia menginginkan 3 meter dari kain ini. Nah, al-kumash, kain atau bahan. Nah, khudh hadhan namudhaja ya abati. Ambillah contoh ini wahai ayahku. Naam. Di sini ada fi'il amr. Bas kadarik. Mana fi'il amrnya di sini, ikhwan? Khudh. Naam. Ambillah. Lalu kata Al-Ab di akhir dialog, beliau mengatakan, sa'ashtari lakum. Terjemu ya, Khwan. Saya akan membelikan bagi kalian. Kepada kalian, ma turiduna. Apa yang kalian inginkan. Insya'allahu. Insya'allah. Nah, kalimat ini harus diucapkan. Karena belum tentu semua barang ada. Harus ketarik. Maka insya'allahu, jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki. Baik, selesai sudah bacaan Ad-Darsus Sadisa Asyar. Sebelum kita masuk ke At-Tamarin ya Abdul Ghaffar, naftah al-majal lil mustami'in wal musyahidin. Kita buka sebentar. Qira'atu al-hiwar. Tafadhal. Baik, pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, Anda mendapatkan giliran untuk membaca hiwara yang ada pada pelajaran ke-16 ini. Silakan untuk Anda yang ingin membaca percakapan atau hiwar ini dapat menghubungi kami melalui line telepon, yaitu di 0218236543. Nah, silakan kita angkat. Halo. Ya, halo. Halo. Ya, assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, di mana? Abu Salma di Sambas. Abu Salma di Sambas. Lemkas maksudnya. Nama asma saya. Naam. Naam, asma saya ada alhamdulillah. Iya, teguh sejenak ya Abu Salma. Naam. Naam, ditunggu sebentar. Ustaz segera menyimak suara antum. Naam. Baik, silakan dimulai. Fadal, tafadhal ya Abu Salma. نعم الدرس السادس عشر نعم pelajaran yang ke-16 نعم sebentar antum dari mana Abu Salma Sambas Kalimantan نعم aturidu nasyai'an minat suqi ya abna'i أنا الآن أذهب إلى المسجد وسأذهب إلى السوق بعد الصلاة. نعم. أنتم terjemahkan dulu ya Aba Salma. نعم. Apakah yang kalian inginkan sesuatu dari pasar, wahai putri-putriku? Wahai siapa? Ya Abna'i, wahai. Wahai putri-putriku. Putri-putri? Putra-putraku. Naam. Naam, ahsanta ya Aba Salma. Ini mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Mudzakkar. Naam. Teruskan. Saya sekarang ingin pergi ke masjid dan akan pergi ke pasar setelah salat. Nah, ahsant. Teruskan. Naam, yuridu asya'a katsiratan. Benar, kami menginginkan sesuatu yang banyak. Nah, kami ingin banyak hal. Terus kedalik, bagaimana terjemahannya kira-kira yang bagus? Kami menginginkan. Kami menginginkan hal-hal yang banyak. Nah, babas. Mumtaz, teruskan. Maza turidu ya Umaru? Apa yang engkau inginkan wahai Umar? Turidu qalaman. Kami menginginkan pulpen. Naam. Ama indaka qalamun? Bukankah engkau memiliki pulpen? Bala. Benar. Indi qalamun azraqu. Naam. Saya memiliki pulpen yang biru. Uridu qalaman ahmara. Saya menginginkan pulpen yang merah. Naam. Di sini Aba Salma qalaman ahmara. Sebelumnya qalamun azraqu. Naam. Azraku dan ahmara di situ posisinya sebagai apa? Na'at. Sebagai na'at, sebagai sifat. Sifat dari? Na'at. Sifat? Qalamun. Dari qalamun. Maka di sini qalamun azraku. Lihat, kedua-duanya sama-sama marfu. Na'at. Ada sekedarik ya, Abah Salma? Bala. Kemudian qalaman, bagaimana na'atnya setelah itu? Qalaman? Ahmara. Ahmara. Lihat, kedua-duanya apa ini? Harakat huruf terakhirnya adalah fathah. Kenapa ahmara fathah? Kenapa dia fathah? Harakat huruf terakhirnya? Naam, dari qalaman. Naam, qalamannya fathah. Naam, mumtaz. Teruskan sedikit lagi ya Aba Salma. Madza turidu anta ya Amru? Apakah yang kau inginkan wahai Amr? Naam. Uridu daftaran. Saya menginginkan buku tulis. Naam, teruskan. Amashtaraitu laka daftaran fil usbu'il madhi? Apakah engkau telah ama Aba Salma, lihat ama. Apa ini ama? Bagaimana apakah terjemahannya? Bukankah? Naam, sahih. Bukankah engkau telah membel engkau atau aku? Bukankah ishtaraitu. Oh, naam, aku bukankah aku memiliki buku tulismu di pekan yang lalu? Nah, ulang sekali lagi, Abu Salama, bagaimana terjemahannya? Bukankah aku telah membeli milikmu buku tulis? Memberikan untukmu. Memberikan untukmu. Bukankah aku telah memberikan untukmu buku tulis pada pekan yang lalu? Ah, mumtaz. Nah. Bala, benar. Walakinna zaka daftara waraquhu ghairu musaffarin. Nah. Benar, akan tetapi buku tulis itu kertasnya tidak bergaris. Nah, kertasnya tidak bergaris. Teruskan. Uridu daftaran za waraqin musaffarin. Nah. Aku menginginkan buku tulis yang kertasnya mempunyai garis. Ahsanta. Naam. Cukup ya Abu Salama. Yakfi. Syukran. Wa jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Abu Salama atas kebersamaannya dan telah membaca khiwar di kesempatan pertama. Silakan untuk Anda, pendengar maupun pemirsa di belakang beliau, Anda dapat ikut serta pula dengan menghubungi kami melalui line telepon, dan kita coba angkat untuk telepon yang kedua. Baik. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Umu Abdillah. Umu Abdillah. Dari Solo. Naam. Masya Allah. Saud ma'ruf yani, alhamdulillah. كيف حالك يا أم عبد الله؟ الحمد لله بخير. إن شاء الله. كيف حالكم يا أستاذ؟ أنا بخير الحمد لله. شكرا. ما شاء الله. تفضلي. سلكان أم عبد الله. لانجutkan di halaman 109. ماذا تريد أنت يا هشام؟ نعم. Apa yang kamu inginkan ya هشام؟ نعم. Anna ma uridu syai'an al-ana. Naam. Saya tidak ingin satu sekarang. Saya tidak ingin, apa katanya? Saya tidak ingin satu sekarang. Naam. Aina aku kala Husain. Dimana saudaramu Husain? Naam. Wa fil hamami. Ya, di kamar mandi. Naam. Maza yuridu wa. Apa yang ia inginkan? Wa yuridu halawa. Dia ingin permen. Naam. Madha turidna ya banatu. Apa yang kalian inginkan wahai putri-putri? Naam. Turidna di sini. Dhamirnya apa di sini Ummu Abdillah? Turidna. Antunna. Antunna. Nah. Masyaallah. Terus. Ya atati antas paritali milafan. Qabla usbu'in. Naam. Uridul ana milafan akhor. Naam. Jadi bapakku, Engkau telah membelikan untukku sampul pekan yang lalu. Sekarang aku ingin sampul yang lain. Naam. Sahih. Teruskan. Mada turidina antaya khasotu. Mada turidina. Sekali lagi Ummu Abdillah. Mada turidina anti ya anti. Naam. Apa yang kamu inginkan wahai Khafsah? Naam. Uridu haqibatan. Aku ingin tas. Naam. Aku ingin apa tadi Ummu Abdillah? Uridu haqibatan tas. Naam. Aku ingin tas. Naam. Amma indaki haqibatan. Haqibatan wala haqibatun? Amma indaki haqibatun. Naam. Amma mimnya tidak ditasdid. Amma indaki haqibatun. Naam. Bukankah kamu telah mempunyai tas? Naam. Bala indi haqibatan hamro. Indi haqibatan wala haqibatun ya. Haqibatun. Naam. Bala indi haqibatun hamro. Naam. Tentu saya telah mempunyai tas yang merah. Uridu haqibatan Ukhra. Sauda'a. Naam. Aku ingin tas yang lain yang berwarna hitam. Nah, tahib. Syukran ya Umma Abdillah, yakfi. Jazakillah khair. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ahsanti barakallahu fiki untuk Ummu Abdillah di Solo yang turut bergabung di malam hari ini. Di belakang beliau silakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Kita angkat kembali. Halo. Nah, silakan. Ya, untuk Anda yang ingin turut bergabung bersama kami membaca khiwar yang ada pada pelajaran ke-16 ini dapat menghubungi melalui telepon dan kita angkat untuk telepon ke-3 di malam hari ini. Silakan. Ya, di 0218236543. Untuk Anda juga dapat bertanya seputar pembahasan bahasa Arab di malam hari ini dengan mengirimkan pertanyaan Anda ke pesan singkat di 0819896543. Nam, sudah ada yang masuk dari penelpon kita? Nam? Ya, silakan. Halo? Ya, halo, sudah terhubung? Nam? Ya, terputus. Ya. Penelpon yang lainnya di 0218236543. Dan kita masih membaca khiwar yang ada pada halaman ke-109 atau 110 ya. Silakan. Baik, sudah masuk. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Ibu Diah, Umu Diah dari Margahayu Permai. Umu Diah di mana itu? Permai. Di Bekasi. Di Kopo. Oh, Kopo Tangerang. Di Kopo. Oh, baik. Kopo Bandung. Kopo Bandung. Masya Allah. Kopo Bandung. Baik. Sebelumnya Umu Diah, mohon maaf agar dikecilkan terlebih dahulu volume radio atau televisinya. Baik, silakan. Ya. Sudah, Bu Diah? Kecilin dulu. Ya, oh, ya. Dikecilkan terlebih dahulu. Ya, besar. Umu Diah atau Bu Diah? Ya. Umu Diah. Oh, Umu Diah. Umu Diah. Ah, baik. Umu Diah, mau baca malam ini? Naam, Ustaz. Alhamdulillah. Ada bukunya Umu ya? Yujad. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tafadhali, ikra'i. Hafsah, Ustaz. Naam, wasalna inda qawli al-ab. Mada turidina ya Su'adu? Min huna. Mada turidina ya Su'ad? Naam. Apakah yang kamu inginkan ya Su'ad? Sahih, teruskan. Indi mistarotun saugi rotun. Aku mempunyai penggaris yang kecil. Nah. Uridu ukhro kabirotan. Aku menginginkan ukhro yang lain yang besar. Masya Allah, sahih, teruskan. Wa maza turidina anti ya Laila. Dan apakah yang kamu ingin, yang kamu inginkan ya Laila? Naam. Uridu mushafan za harfin kabirin. Aku menginginkan mushaf yang memiliki huruf yang besar. Nah, mushaf di sini maksudnya apa? Kemudian? Ada Ustaz? Mushaf di sini maksudnya apa? Mushaf? Mushaf kitab ya? Mushaf Al-Quran? Mushaf Al-Quran, sahih. Nah, teruskan. Ama turidina syai'an ya Salma? Nah. Apakah yang kamu inginkan? Apakah ada sesuatu yang ingin kau inginkan ya Salma? Bagaimana kemudian di sini soalnya ama. A ama. Digabung dengan ma. Jadi bagaimana ya. Bagaimana terjemahannya? Bukankah? Naam. Bukankah kamu menginginkan sesuatu ya Salma? Naam, sahih. Teruskan. Bala, benar. Uridu mu'jaman intilizian wa akhara faransian. Naam. Benar, aku menginginkan kamus intilizian. Mada Ustaz? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kamus bahasa Inggris wa akhoro Faransian dan yang lain Prancis. Nah. Teruskan. Ama yuridu amuka syai'an. Sekali lagi, umudia. Ama turidu umuka syai'an. Di sini ini bertanya kepada siapa? Al-Ab bertanya kepada siapa? Ama turidu Salma. Kepada Salma. Berarti umuka atau umuki? Oh, umuki, Ustaz. Nah, mohon dilihat sekali lagi. Ama turidu umuki syai'an. Nah. Bukankah kamu menginginkan? Ah, di sini siapa yang menginginkan? Ibu. Nah. Ibumu. Bukankah ibumu menginginkan sesuatu? Naam, sahih. Teruskan. Ma adri. Aku tidak tahu. Naam. As'aluha. Bagaimana kemudian? As'aluha. Naam, ada dua A di situ. Ya, apakah aku bertanya kepadanya? Apakah aku bertanya kepadanya? Naam, benar. Is'aliha. Tanyakanlah kepadanya. Naam, teruskan. Takhruju summa tadkhulu ba'da qalil. Kamu keluar. Takhruju dia. Ini hiya. Ini menceritakan dia, ya. Menceritakan dia, Salma. Naam. Menceritakan kondisi Salma. Naam. Dia keluar, kemudian dia masuk beberapa saat kemudian. Ah, santi. Teruskan. Takulu innaha turidu salasata amtarin. Naam. Min hadal kumasi. Sahih. Dia berkata sesungguhnya siapa yang berkata Salma la bukan takulu dia berkata siapa yang berkata di sini Salma memberitahukan kepada ayahnya takulu ya. Dia berkata siapa tadi yang ditanya sebelumnya Umu siapa yang ditanya sama Salma Al-Om, situasinya Salma memberitahukan kepada ayahnya apa yang dikatakan ibunya. Jadi takulu di sini bukan ke Salma tapi ke Ummu. Naam, Al-Om. Nah, fahamti? Takulu innaha turidu salasata amtarin min hadzal kumasi. Dia mengatakan sesungguhnya dia menginginkan tiga amtarin madausan amtar jamak daripada metrun tiga meter dari kain ini. Ahsanti, teruskan. Khud hadza namudzaja ya abati. Nah, ulang sekali lagi. Khud hadza Sambungkan. Hadan namuzaja ya abati. Nah. Ambillah. Intonasinya intonasi pertanyaan atau perintah di sini, Umu? Perintah, Ustaz. Ah, ulang sekali lagi bagaimana intonasinya? Khud hadan namuzaja ya abati. Nah. Ambillah namuzaj al-mithal. Ya. An-namudaj sinonimnya al-mithal. Apa Umu? Al-mithal. An-namudaj lawan sinonimnya persamaan katanya adalah al-mithal. Contoh? Naam, sahih. Ambillah contoh ini ya ayah. Naam, contoh apa yang dimaksud? Contoh apa ini contoh yang dikasih? Kain. Ahsanti. Teruskan. Sahih. Sya'ashtari lakum ma turiduna insyaallah. Naam. Aku akan membelikan bagi kalian apa yang kamu inginkan. Apa yang kalian inginkan? Insyaallah. Ya. Insyaallah. Jazakallahu khair ya Mudia. Barakallahu fiki. Maaf, Ustaz. Syukran. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah, barakallahu fiki untuk pemudi di Bandung ya, yang telah bergabung di malam hari ini. Nah, sebenarnya baru pertama kali. Ya. Saya sudah pertama kali menelpon, tapi sudah lancar ya, masyaallah. Benar sekali, alhamdulillah. Nah, fadal ya, Abdul Ghaffar. Makarun, kafsan. انتهينا من الحوار ندخل ان شاء الله التمرين الاول ما رايكم شو طيب الاخوه sekarang kita masuk ke التمرين الاول di latihan yang pertama di sini perintahnya ajib anil as'ilatil atiyati ajib ma mana ajib anil as'ilatil atiyati dari pertanyaan-pertanyaan berikut nah ada lima soal di sini dan sepertinya terkait dengan dialog. Jawabannya terkait dengan ya. Dialog. Jangan buat jawaban sendiri. Ambil jawabannya dari mana? Hiwar. Dari al-hiwar. Faham tom? Kita mulai dari ikhwa di studio. Tafadhal ya anta ya Rabi, anta al-awwal. Nah. Al-thani anta ya Jatmiko. Nah, al-thalith. Jogi, turid? La, ada. Fadal. Al-awwalu mata yadhhabul abbu ila suqi. Bagaimana bacaannya? Rabi', ulang sekali lagi. Mata yadhhabul abbu yadhhabul abu. Ba'nya jangan ditasdid. Mata yadhhabul abu ila suqi. Nah, terjemah awalnya. Kapan ayah akan pergi ke pasar? Nah. Jawabannya? Zahabal abu ila suqi ba'da sholati. Di sini yang digunakan fi'il mudhari. Jawaban juga fi'il mudhari. Yadhhabu abu ila suqi ba'da sholati. Ba'da sholati, ahsant. Hal dhakara huna ayya sholatin? La, yes. La, lam yadhkur ba'da ayya sholat. Syukran, syukran ya akhi, jazakallah. Al-thani, tafadhal ya jatmiko. Ustaz. Al-thani, mada yuridul Husain? Mada yuridul Husainu? Naam. Tarjim awalan. Apa yang diinginkan Husain? Naam. Yuridul Husainu halawa. Sahih ya ikhwan, halawa? Sahih. Naam. Yuridu Husain al-halawa. Naam. Tarjim. Husain menginginkan permen. Ahsan, barakallahu fik. Pak Sabirin, mau coba Pak Sabirin? Tafadhal. Mada turidu ya Su'adu? Tidak ada ya di situ. Ya, ya. Mada turidu Su'adu? Nah, apa artinya Pak Sabirin? Apa yang kamu inginkan Su'ad? Apa yang diinginkan? Apa yang diinginkan Su'ad? Nah, jawabannya? Turidu Su'adu Mistarotun. Turidu Su'adu? Turidu Su'adu Mistarotan. Mistarotan. Nah. Mistarotan. Su'ad menginginkan kertas. Mistarah. Su'ad menginginkan penggaris. Ahsant, ahsant. Tapi di sini apakah sembarang mistar, sembarang penggaris? Enggak. Atau menginginkan yang panjang. Ah, bagaimana? Bagaimana bahasa Arabnya? Turidu Su'adu Mistaratan. Turidu Su'adu Mistaratan Kabirotan. Mumtaz, ahsant. Jadi tidak sembarang mistar di sini, tapi yang diminta adalah Mistaratan Kabirotan. Naam, syukran. Syukran Pak Sabi. Jazakallahu khair. Fadal, Ar-Rabi, anta ya Maulana. Allahumma salli. Ar-Rabi, man alladhi yuridul mistaratu? Naam. Siapa yang menginginkan penggaris? Naam. Su'ad ya Ustaz. Su'adu, sahih? Sahih. Ajib bi jawab kamilah. Jawab dengan jawaban yang sempurna. Bagaimana? Bagaimana jawaban lengkapnya? Su'adu yuridu mistarata. Atau alladhi alladhi yuridul mistaratu Su'adu. Berarti bukan alladhi, berarti allati. Allati namun. Allati turidul mistarat, turidul mistarata Su'adu. Su'ad. Nah, jazakallahu khair ya Maulana, barakallahu fik. Jazakumullah khairan ya ikhwan. Barakallahu fikum. نفتح المجال لقراءة التمرين الأول. تمرين الأول إن شاء الله. هذا آخر التمرين في هذه الليلة. نعم. بعد هذا نستريح إن شاء الله. Baik. Silakan untuk anda pendengar maupun pemirsa di manapun anda berada sebelum kita akhiri, kita persilakan untuk para pemirsa maupun pendengar untuk menjawab latihan pertama di halaman 111 ini. Silakan. Naam. Ya, untuk anda yang ingin bergabung dapat melalui line telepon. Dan sudah ada yang masuk, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Umu Abdillah. Karena Umu Abdillah menelepon kedua kalinya, saya minta baca 5 soal semuanya. Siap Umu Abdillah? Iya. Umu Abdillah sebagai penutup malam ini. Saya minta baca 5-nya pelan-pelan, tidak usah terburu-buru. Ajib anil asilatil atiyati. Nah. Alhamdulillah, dikecilkan dulu suara televisinya. Ada pantulan, ada feedback yang terdengar di telepon. Awal. Nah. Mata yadhabu abu ila suki. Nah. Yadhabu abu ila suki ba'da sholati. Nah, Umu belum menerjemahkannya. Terjemahkan dulu pertanyaannya, baru kemudian jawab. Kapan Bapak pergi ke pasar? Nah, jawabannya? Bapak pergi ke pasar sesudah sholat. Bapak pergi ke pasar sesudah sholat. Teruskan. Afani, Maza yuridul Husainu. Yuridul Husainu halawah. Apa yang diinginkan Husain? Apa yang diinginkan Husain? Nah. Husain menginginkan halwa, permen. Ahsan. Husain menginginkan permen. Nah. Afaris. Maza turidu suati? Apa yang diinginkan suat? Baik. Turidu suati mistarotan kabiratan. Mistarotan kabiratan. Naam, sahih. Suat ingin penggaris yang besar. Nah. Arroti. Manilati turidu mistarota. Alati turidu mistarota suadu. Nah, alati turidu mistarota suadu. Sahih. Terjemah. Apa yang diinginkan suad? Nah. Siapa yang menginginkan penggaris? Santi. Yang menginginkan penggaris suad. Nah, satu lagi Umu, Al-Khamis. Al-Khamis. Mada turidul umu? Turidul umu salasata amtarin min hadzal qumasi. Salasata amtarin minal? Min hadzal qumasi. Min hadzal qumasi. Nah, terjemi. Apa yang diinginkan ibu? Nah. Ibu ingin 3 meter dari kain ini. Ahsanti, naam, cukup. Syukran ya Umu Abdillah, Masya Allah. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik untuk Umu Abdillah. Dan menjadi penutup kajian kita di program Bimbingan Bahasa Arab ini, Ustaz. Dan silakan untuk mungkin ada sedikit ikhtitam. Malam ini kita hanya sedikit yang bisa kita baca. Tapi kalau kita lihat dialog yang barusan kita baca di awal, maka kita akan temukan banyak pola-pola daripada al-fi'lul mudhari' yang merupakan tambahan daripada pola sebelumnya. Dan nanti insyaallah di pertemuan yang berikutnya kita akan rinci pola-pola al-fi'lul mudhari' yang sudah kita dapatkan di dialog ini. Sekaligus ada beberapa hal lainnya yang penting diperhatikan di sini, terutama terkait dengan warna. Ada penyebutan warna, kemudian ada penyebutan kalimat dha yang dulu pernah kita pelajari dengan bentuk dhu sekarang menjadi dha. Ini insya Allah juga akan kita jelaskan. Kemudian di sini ada juga beberapa mufradat, beberapa kosakata yang insya Allah juga akan kita bahas semuanya di pertemuan akan datang insya Allah. Kiranya itu dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita semua faidah dari apa yang sudah kita pelajari. Ila liqa insyaallah, kita ketemu lagi insyaallah di pertemuan berikutnya. Kita tutup subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.